Lukas pasal 17. Isa gepegah ubak murid-murid gopnyan lagenyo. Hai-hai yang jid kesabab manusia ji pebut dosa tente temana. Temamu pala ke orang yang pesabab nyan. Lebih get menyobate gemiling teikat bak taku ji. Oleh nyan tepenom lam laut raya. Ni bak ji udip jid kesabab sidro lam kawan urung ubitnyo ji pebut dosa. Karena nyan, hati-hati ke. Menyo saudara gata mudesa, segah ke jihnyan. Menyo jihnyan menyesai, peampun ke jihnyan. Menyo jih mudesa nibak gata tujuh go si uro, dan tip-tip jijak ubak gata jipegah. Urun lake mu'ah, peampun ke jihnyan. Rasui-rasui gepegah ubak Isa. Tuhan, pekong ke iman kamu? Gejawab le Tuhan. Menyo gata na iman, bah ke nyan bube bije sisawi, gata jit gata pegah kebak kaya merebonyo. Betelut keh kah hebak kaya dan bertepula keh lam laut raya. Pasti bak kaya merebonyo jipatih perintah gata. Sekira ji sidro lam kawan gatanyo nana mit gata ji mu'u jiblang dan jirabe bubiri. Wate namik nyan kajiwo pekeh ye nyan jipegah ubak gata. Jak bubagah tapajuh bu. Tentehana si kebit ji. Ponyan ji pegah ubak namit ji lagenyo. Kebah laju penaja ulun. Ngui keh pakaian yang gleh dan kah preh keh ulun kujak pajuh bu ngon lonjib i. Oleh nyan baru keh jid gata pajuh bu. Namit nyan hana perleh tepujo karena kaj setot punyang ji pegah lepuji. Nyau pukon menancik dengan gata. Menyo gata ka gata pubut ban mandum nyang kata perintah ubak gata. Pegah keh laju. Kamu nakeh namit biasa. Yang kamu pubut nakeh kewajiban kamu. Isa tengah gejak u Yerusalem, rot daerah yang mece ngon Samaria dan Galilea. Wate getamong lam saboh kampung, laju jejak ubak gopnyan sipluh dro ureng nyangka kenong penyakit kulit yang lumpah parah. Awaknyan jidong rot jiu. Laju jitau, Isa poulun, negasih keh ke kamu. Wate genging le Isa awaknyan, laju gepegah ba awaknyan. Gata jak ke ubak imum-imum dan gata periksa laju pu penyakit gatanyan. Tengoh awaknyan gejak, penyakit awaknyan laju pulih. Wate jitu pu le sidro lam kawan awaknyan, bawa penyakit jih kau pulih. Awaknyan laju jigisa, sira jisumura, jipujo potu Allah. Dan jijak laju uke Isa, jisujud, sira jisemah gopnyan. Dan jilake terimong gasih bak gopnyan. Ureng yang sidro, ureng Samaria. Oleh nyan, gepegah le Isa. Kon nasipluh dro nyang kata pepulih. Hoka jijak nyang si kureng dro tu. Pakon jud ureng asingnyo, nyang jigisa jipegah terimong gasih ubak Allah. Laju gepegah le Isa bak ureng nyan. Bedoh, dan gata jak keh laju. Karena gata percaya ke ulun, gata pulih. Na padup dro ureng Farisi, laju jitanyong ba Isa, pajan potu Allah gepupun mat perintah sibago raja. Gejawab le Isa, pemerintah potu Allah hana gepupun ngon tanda-tanda nyang deh jinging le manusia. Sampo manusia jit jipega, jak nging nyo, nyopat gopnyan, atawa disideh gopnyan, sabak potu Allah kagepupun mat perintah di tengah-tengah gata. Oleh nyan, Isa laju gepegah ubak murid-murid gopnyan lagenyo. Tema teka wateji gata mehet kena kalon si uro niba uro-uro anak manusia. Tema digata tetap hana hase gata kalon. Singoh urung tema jipegah ubak gata, nging disinan, atawa nging disino. Dan bekeh gata tebit jak mita punyang dipegahnyan. Lage kilat muble di langit dan pengeh bercahaya pun di ujung truk ujung. Menankeh singoh keadaan anak manusia bak urojih gopnyan teka. Tema pun gopnyan haruh gerasa derita yang lumpah jai dan hana jitrimong le ureng-ureng bak jamennyo. Bak uro anak manusia tepegah singoh keadaan jih lagi bak jamen Nabi Nuh yoh jamen nile. Manusia jimakan ngonjijep i, jimekawin, menankeh sabi hana putuh-putuh. Sampo Nabi Nuh getamong lam kapai laju iraya teka dan habih ji pebinasa ban mandum urengnya. Menancit saban lagi jaman Nabi Lot. Manusia ji makan ngon jijib i, Bopublo, ji melampu dan ji pegat rumah. Tema wate Nabi Lot getebit nibak Sodom, bak uronyan apui ngon tanoh belerang jitren nibak langit dan habis ji pebinasa awaknyan benmandung. Menankeh keadaan ji singoh, wate anuk manusia gepega. Bak uronyan, urung yang mantong na atuh bubong rumoh ji, bekeh jitren ke jijak cok barang-barang ji nyang nalam rumoh. Menancit ke urung yang mantong na dibilang, bekeh jiwa urumoh. Ingat ke punyangka kenong atuh perumoh Nabi Lot. Urung yang diusaha ji peselamat udip ji, tema gada udip. Tema ke urung yang gada udip ji, tema tepeselamat udip ji. Percaya ke, bak malamnyan, dua dro urung tengah ji eh atuh perata. Sidro tema geba, dan sidro tu getinggai di sini. Dua dro inong tengah ji giling gandum. Sidro tema geba, dan sidro tu tema getinggai di sini. Dua dro urung tengah jimubut dibilang. Sidro tema geba, dan sidro tu tema getinggai di sini. Murid-murid Isa, laju jitanyong ubak gopnyan. Dipak nyang lagi nyan tema terjadi Tuhan. Gejawab le Isa. Dipak na bangke, dibak tempatnyan na cicim yang paju bangke.